kategorikan safar, maka seseorang sudah boleh mengambil keringanan safar. Baik perjalanannya itu membutuhkan waktu 3 hari, 2 hari, 1 hari ataukah kurang dari itu. Naam. Kalau ada yang bertanya, tapi masyarakat kita enggak memiliki uruf karena jauhnya mereka dari ilmu agama, bahkan mereka tidak mengetahui adanya rukhsah qasar dan berbuka di siang hari Ramadan karena safar. Maka sebagian ulama menjawab, maka lebih menenangkan dalam hal ini kembali kepada pendapat jumhur yang menentukan jarak kurang lebih maksimum minimumnya 80 km atau dia lihat kepada indikasi-indikasi yang menunjukkan itu adalah uruf. Uruf setempat menunjukkan bahwa perjalanan tersebut sudah dikategorikan safar. Di mana mereka ketika ingin melakukan perjalanan yang sejarak itu, mereka mulai mengecek angin ban mobil mereka, melakukan persiapan safar jalanan. Yang seandainya itu bukan safar, maka persiapan yang seperti itu tidak mereka lakukan. Naam. Baik, sekarang permasalahan berikutnya. Lau asbaha fi athna'i safari sa'ima. Apabila seorang musafir di siang harinya dia telah berpuasa. Di siang harinya dia telah berpuasa. Kemudian dia ingin berbuka. Dan dia sudah berpuasa tanpa uzur syar'i. Apakah hal tersebut boleh ia lakukan? Jawabannya boleh. Karena masuk ke dalam keumuman ayat dan hadis yang membolehkan buka bagi orang musafir, baik sebelum subuhnya semenjak subuhnya dia belum berpuasa ataukah dia sudah mulai berpuasa karena uzur syar'i. Naam. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat tidak boleh. Naam. Namun yang rajih adalah boleh, dan ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dan Imam Ibnu Qudamah karena alasan di atas. Baik, sekarang mukim yang ingin safar. Kalau pembahasan di atas tadi, safarnya musafir. Safarnya musafir bagaimana? Dia memang dia sudah sebagai musafir. Misalkan dia orang Aceh nih, atau orang Banda Aceh, pergi ke Langsa. Dia di Langsa sebagai musafir. Mau bergerak ke sana, mau kemari, itu sudah dikatakan musafir. Sekarang mukim yang safar. Kita nih di Banda Aceh. Musafar ke Medan, musafar ke Langsa, muklasafar ke Luksemawi. Pertanyaannya, apakah di hari itu kita boleh berbuka? Nah, ini kurang lebih ada 4 kondisinya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, safar dia tersebut dia mulai melakukannya di malam hari, dan dia mulai meninggalkan daerahnya sampai suatu tempat di mana tidak lagi terlihat bangunan-bangunan daerahnya sebelum sholat subuh. Maka kata Imam Nawawi, orang yang seperti ini dia boleh berbuka tanpa khilaf. Artinya apa? Ketika Fajar Shadiq masuk, dia sudah dikatakan musafir. Ini tiada khilaf di antara ulama, dia boleh berbuka kata Imam Nawawi. Kalau Imam Ibnu Qudamah mengatakan, keumuman pendapat para ulama. Baik, kondisi yang ketiga, dia safar setelah tulu'il fajr, setelah keluarnya fajar as-sadiq, masuknya waktu sholat subuh. Dia orang Banda Aceh ini, musafar ke Medan, musafar ul-Ismawi, mulai bergeraknya setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, bolehkah dia berbuka? Madhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, bahwa dia tidak boleh berbuka di hari tersebut. Dan ini sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Apa alasan mereka? Karena puasa itu ibadah. Ibadah yang berbeda antara safar dan muqim. Apabila suatu ibadah tersebut berkumpul dalam dua kondisi, muqim dan musafir, maka hukumnya lebih didominankan kepada hukum muqim. Misalkan dia safar nih di jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi berjalan dari Banda Aceh. Keluar dari Banda Aceh. Sampai ke Lambaru atau Sare atau Merdu, Di sana kan dia sudah musafir. Tapi di sebagian waktu puasanya dia masih mukim. Ya, berarti sebagian waktu puasanya dia sebagai mukim, di sebagian waktu puasa yang lainnya dia musafir. Berarti puasa dia ini dia lakukan dalam kondisi dia dua kondisi, mukim dan juga sebagian jam yang lainnya, sebagian waktu lainnya dia sebagai musafir. Nah, pendapat sebagian ulama menyatakan kalau demikian tidak boleh dia berbuka. Kenapa? Karena puasa dia tersebut dia lakukan dalam dua kondisi, mukim di awal siang dan sebagai musafir di sisa waktunya. Nah, hukum mukim lebih didominankan sebagaimana salat. Sebagaimana salat. Dan kalau dia berbuka maka dia wajib mengqadha. Nah, dan sebagian imam pendapat mazhab Imam Malik dia wajib mengqadha dan juga harus membayar kafarah. Sedangkan Imam Ahmad dan yang selain beliau seperti Ishaq bin Rahawi, Daud Al-Zahiri menyatakan dia boleh berbuka. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang memberikan keringanan berbuka bagi siapa saja yang musafir tanpa mensyaratkan dia harus sudah musafir dari semenjak sebelum fajar. Selama dia masih sudah musafir maka sudah berlaku keringanan safar untuknya. Naam. Sebagaimana halnya orang yang sakit. Pertengahan hari pertama dia sehat. Kemudian pertengahan ke hari kedua berikutnya dia sakit. Apakah dengan kaedah di atas berarti dia tidak boleh berbuka karena di sebagian waktunya dia sehat dan di sebagian waktunya lagi dia sakit? Kan tidak. Jelas ya? Naam. Nah, kondisi yang ketiga, an yanwi yasya minal lail. Dia sudah mulai memalamkan niatnya untuk berpuasa di malam hari. Kemudian dia safar. Akan tetapi dia tidak tahu. Sebelumnya dia tidak bisa memastikan safar yang akan dia lakukan ini sebelum fajar ataukah setelah fajar. Jelas? Dia sudah niat nih pada Isya. Memang sudah meniatkan puasa. Dan akan safar. Cuma belum pasti safarnya itu akan dia lakukan sebelum fajar ataukah setelah fajar. Nah, kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan dia boleh berbuka ya, walaupun ya, dia sudah berpuasa beberapa jam di siang di awal harinya, maka tiada kebingungan bahwa dia boleh berbuka. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kedua di atas tadi maka dia tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena dia telah memastikan ya, telah meniatkan dirinya akan berpuasa esok hari. Naam. Namun ini pendapat yang lemah ya, karena keumuman ayat dan hadis tidak membedakan. Selama seorang berada di dalam safar maka dia boleh berbuka. Kondisi yang keempat adalah an yusafir min ba'dil fajr wa lam yakun nawasiyan. Dia safar ba'da fajr dan belum meniatkan puasa sebelumnya. Maka Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan orang yang seperti ini sejatinya dia tidak berpuasa karena memang dia tidak berniat di malam harinya. Naam. Pertanyaan berikutnya, apabila mukim safar, semenjak kapan diperbolehkan dia berbuka? Semenjak dia mengawali niat ataukah semenjak dia keluar dari rumahnya? Madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah adalah annahu yuftir, dia boleh berbuka di saat an yukhalifa buyuti qaryati, di mana rumah-rumah daerahnya itu sudah tidak terlihat lagi. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang di antara kalian menyaksikan bulan maka hendaknya dia berpuasa. Wa hadha syahid wa la yusaf bi kaunihi musafiran. Nah, kalau dia masih di daerahnya, berarti dia masih dikategorikan orang yang menyaksikan bulan. Dan dia sebagai mukim. Ya. Dan dia belum dikatakan musafir. Karena dia belum keluar dari daerahnya. Wa mahma kana fil balad falahu ahkamul hadirin. Maka apabila dia masih di dalam daerahnya, kampungnya, maka dia masih dikatakan mukim. Maka hukum-hukum safar belum berlaku untuknya. Sedangkan Hasan al-Basri juga Atha Ishaq dan selainnya, mereka berpendapat dia sudah boleh berbuka walau min baiti, walaupun baru keluar dari rumahnya. Ya, baru 2-3 langkah keluar dari rumahnya. Idza qad azima ala safar wa tahayya lahu. Bahkan walaupun dia masih di dalam rumahnya, selama dia telah memastikan dirinya safar dan telah bersiap-siap untuknya. Jadi kalau ada yang seperti ini, jangan sekelut mengingkarinya. Karena memang ada dari ulama salaf yang berpendapat demikian. Dan ini bab al-fiqh. Tapi ingat, enggak boleh karena hawa nafsu. Adapun orang lain yang mengambil pendapat ini, kita tidak boleh bermudah-mudahan menuduhnya karena hawa nafsu. Tetapi untuk diri kita, kita harus berusaha melihat mana yang ilmiah. Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Muhammad bin Ka'ab. Ia mengatakan, ataitu Anas bin Malik radhiyallahu an wa qad ruhilat rahilatuhu wa labisa thiyab as-safar. Suatu ketika aku mendatangi Anas bin Malik. Tunggangan beliau telah dipersiapkan untuk safar dan beliau pun telah memakai pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa akala. Kemudian beliau meminta makanan. Makanan tersebut pun dibawakan kepada beliau, kemudian beliau pun memakannya. Faqultu lahu, aku pun berkata kepada beliau, sunnah. Putih lagi sunnah lagi. Ya, apakah sunnah seperti ini? Hai Anas bin Malik, anda belum keluar, baru bersiap untuk safar. Qala sunnah. Suma rakib. Setelah itu beliau pun menunggangi tunggangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani pada nomor 799. Al-Imam Daruqutni dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Jami' Sahih, dan beliau menguatkan pendapat ini. Dan di sini penulis Syekh Muhammad bin Hizam juga menguatkan pendapat ini, li dilalatil hadis ala dzalik, karena hadis Anas bin Malik yang menisbatkan perbuatan beliau ini kepada sunnah Nabi. Karena ketika para sahabat mengatakan sunnah, maka tiada yang mereka maksud dengan kalimat sunnah ini selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Kalau ada yang berkata, tetapi kan dia belum dikatakan safar. Sedangkan ayat keumuman ayat dan hadis hanya menyebutkan keringanan untuk orang yang safar, maka Syekh menyebutkan hadis ini telah mengecualikan keumuman ayat dan keumuman hadis. Kemudian Syekh di sini menyatakan, ثم رأيت ابن أبي حاتم قد ذكره في العلل أن داوردي رواه عن زيد بن أسلم بن محمد بن كدير بن محمد بن كعبه وفيه فقلنا السنة قال ليس بسنة ثم قال أبي حديث داوردي أصح وعلى هذا القول الأول هو الراجح والله أعلم. Kemudian penulis mengatakan, aku melihat Al-Imam Ibn Abi Hatim menyebutkan hadis ini dalam ilal. Kalau disebutkan demikian berarti hadis ini dhaif. Darwardi meriwayatkan hadis ini dari Zaid bin Aslam, dari Muhammad Al-Munkadir, dari Muhammad bin Ka'ab. Di situ ketika beliau bertanya apakah ini sunnah, maka Anas bin Malik menjawab, bukan sunnah. Cuma ini juga menjadi sebuah muskilah. Kalau itu bukan sunnah, kenapa beliau melakukannya? Kalau dikatakan karena sakit, maka enggak mungkin beliau safar. Maka hadis ini dipermasalahkan dari sisi sanadnya. Wallahu a'lam bishawab, yang kuat adalah pendapat yang menyatakan kalau dia masih di rumahnya walaupun sudah bersiap-siap untuk safar, dia belum boleh mengambil keringanan safar karena dia belum dikategorikan musafir. Adapun riwayat Tirmidzi telah dhaifkan oleh sebagian ahli hadis dan telah datang dari riwayat yang lain yang menyebutkan sebutan yang berbeda dengan jalan Muhammad bin Ka'ab tadi, di mana disebutkan dalam riwayat tersebut apakah ini sunnah, maka beliau menjawab bukan sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Permasalahan berikutnya, apabila musafir datang sampai ke kampungnya dalam keadaan dia berbuka dan dia sampai di pertengahan hari tersebut, ya, di pertengahan hari, apakah sisa harinya dia harus menahan diri dari makanan, minuman, ataukah lainnya? Ataukah dia boleh melakukan apa saja layaknya seorang yang sedang musafir. Contohnya nih, dia pulang dari Lusmoy kepada Aceh. Ya, dalam perjalanan tadi dia enggak puasa, ngambil keringanan musafir. Sampai kepada Aceh, kan dia sudah mukim. Sampai di sini jam 2 siang. Apakah dari jam 2 sampai maghrib dia masih boleh mengambil keringanan musafir karena sudah mengawalinya? Ya, dengan keringanan safar, ataukah sudah tidak boleh lagi karena sisa waktu tersebut dia sebagai mukim? Jelas pembahasannya? Pertanyaannya? Abu Daud? Wan Tikra? Sepoi-sepoi. Rahmat? Faham ya? Jelas ya? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan la yalzamu. Dia tidak harus berpuasa. Memang karena dia sebelumnya sudah berbuka. Sebagai musafir. Ini pendapat dari Imam Malik, Syafi'i. Dan juga selain mereka berdua. Nah. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan, walau qadima musafiran fi hadhil hal. Apabila seorang musafir tiba ke daerahnya di siang hari, fawajada imratu qad tahurat. Kemudian dia melihat, mendapati istrinya telah suci dari haid di hari itu. Otomatis sebelumnya istrinya enggak puasa. Ya. Ya, istrinya sudah suci dari haid, jaza lahu wad'uha. Boleh dia melakukan hubungan suami istri dengannya. Jelas? Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa uhibbu an lahumā an yastatira bil akli wal jimā'. Tetapi aku menasihati lebih baik dia melakukannya sembunyi-sembunyi ketika makan atau berhubungan, khawfu tuhmah, agar tidak dituduh macam-macam. Nah, jangan di tengah kerumunan dia makan minum. Padahal dia sudah di daerahnya. Orang lain yang melihatnya kan enggak tahu dia baru datang dari safar. Nah, pendapat yang kedua menyatakan dia harus menahan dirinya. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah dan selainnya. Alasan mereka karena sekarang dia bukan lagi musafir. Tapi dibantah. Yang pertama kenapa? Karena kalau dia harus berpuasa lagi, nah definisi puasa dalam Islam itu berawal dari semenjak fajar shadiq sampai terbenam matahari. Kalau dia diperintahkan untuk menahan diri dari makan dan minum, berarti dia diperintahkan untuk berpuasa. Puasa apa dalam Islam? Hanya beberapa jam, tidak sampai satu seharian. Nah, kedua, berarti dia dianggap berpuasa di hari itu. Kalau dia dianggap berpuasa di hari itu, berarti dia tidak perlu mengqadha puasa di hari itu. Itu pun tidak diterima oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat ini. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisab. Yang raja adalah yang pertama, karena dia telah mengambil uzur, telah mengambil keringanan karena uzur syar'i, sebagaimana orang yang sembuh di pertengahan hari. Demikian juga wanita yang suci di siang hari Ramadan tidak harus melakukan puasa di sisa waktu tersebut. Naam. Ini kalau kedatangan musafir dalam keadaan dia berbuka. Sekarang dia datang dalam keadaan dia berpuasa. Misalkan dia berangkat dari Lusmoy dalam keadaan berpuasa, pulang ke Banda Aceh. Sampai di Banda Aceh jam 2 siang. Dan dia masih berpuasa. Bolehkah dia berbuka dalam keadaan dia sudah mukim? Paham pertanyaannya? Kalau kedatangan yang pertama tadi apa? Dia datang balik. Datang dia dari safar dalam keadaan dia memang berbuka. Ini dia berangkat pulang ke kampungnya dalam keadaan berpuasa. Sampai ke daerahnya, ke rumahnya, dalam keadaan dia masih berpuasa. Otomatis dia kan sudah mukim. Nah, orang yang seperti ini, bolehkah dia berbuka, Kiban Daud? Boleh? Boleh? Ya, cok emang ngaju, Daud. Boleh? Dia musafir dalam keadaan berpuasa. Pulang ke daerahnya dalam keadaan yang masih berpuasa. Bolehkah dia berbuka? Karena dia baru datang dari safar. Dan di dalam safar yang tadi dia berpuasa. Balik lagi. Ngapain balik lagi? Emang dia pulang kampung? Ngapain nanti suruh balik dia? Hah? Paham enggak pertanyaannya? Belum paham. Antum paham? Antum. Ah, gimana pertanyaannya? Contoh dengan contoh. Enggak apa-apa, Bang, biar aja. Kena anak. Hah? Pertanyaannya, paham enggak? Paham. Kayak mana? Paham ya? Jadi dia orang Banda Aceh. Dia orang Banda Aceh. Dari Semawe. Pulang ke Banda Aceh dalam keadaan berpuasa. Sampai ke Banda Aceh jam 2 siang, jam 1 siang. Oke. Bolehkah dia berbuka? Naam, itu pertanyaannya, Dal. Jelas? Nah, gimana? Boleh? Hah? Cok mengayu. Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya antum? Boleh itu. Ini bahaya nih, Dal. Semua orang nanti buka nih. Hah? Tapi kan dia udah mukim sekarang. Antum berangkat dari Lok Semoe. Antum mendadi dari Banda Aceh ke Lok Semoe. Satu hari Lok Semoe udah selesai hajat, antum balik lagi ke Banda Aceh. Perjalanan dari Lok Semoe ke Banda Aceh, antum berpuasa. Sampai ke Lampinang, ke rumah antum, jam 2 siang. Ah, ana mau bukalah, karena ana baru pulang dari safar. Kalau yang pembahasan di atas tadi, dia datang dalam keadaan memang enggak berbuka. Sisa waktu yang masih ada, apakah dia masih boleh melanjutkan keringanan safarnya ataukah tidak? Sudah jelas tadi pembahasannya boleh. Ini dia datang dalam keadaan, dia balik ke rumahnya dalam keadaan berpuasa tadi. Gimana? Hah? Nah, pendapat yang pertama menyatakan boleh. Ya, pendapat pertama. Ini pendapatnya Ibnu Abi Hurairah, anaknya Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah. Anaknya Abu Hurairah radhiyallahu an. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Mawardi dalam Harmalah. Pendapat yang kedua menyatakan tidak boleh, dan ini pendapat jumhur para ulama. Dan ini tentunya yang rajih. Kenapa? Karena li'annahu asbaha muqima. Dia sudah muqim. Wa zalat anhu rukhsus safar. Ibu-ibu, dengar kajian dulu. Barakallahu fik. Wazalat anhu rukhsus safar, dan keringanan safar telah hilang dari dia, di mana dia bukan sebagai musafir. Sekarang dia sudah muqim. Naam, dapat dilihat dalam Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Permasalahan berikutnya, apabila seorang mukim ingin safar besoknya, esok harinya dia ingin safar. Malam ini dia tidur, besok jam 8 pagi atau ba'dal fajr saya mau safar. Apakah dari semenjak malam ini dia boleh berniat besok akan berbuka? Paham? Pertanyaannya? Paham ya? Nah, mari kita simak jawabannya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar, seorang ulama madhab Maliki dari Maroko, hidup di abad keempat Hijriah. Kata beliau, "Wattafaq al-fuqaha fi al-musafir fi Ramadan annahu la yajuz lahu an yubayyit al-fitr li'an al-musafir la yakun musafiran binniyah." Sepakat seluruh ahli fikih bahwa orang yang safar di bulan Ramadan dia tidak boleh dari semenjak malamnya berniat akan berbuka esok hari. Kenapa? Karena seorang musafir tidak menjadi musafir hanya karena sekedar niat. Dia menjadi musafir karena telah keluar dari daerahnya. Jelas ya? Nah. Pertanyaannya, apabila seorang keluar sudah sampai ke jarak, dia musafir. Jelas? Fa'afar. Misalkan dia keluar dari Banda Aceh mau ke Medan, sampai ke Lambaru kau sudah mulai sudah mulai keringanan ke safar itu boleh dia ambil. Yang mau ke Medan dan keluar sudah sampai ke Lambaru misalkan, di mana bangunan daerah sini sudah tidak terlihat lagi. Kemudian terjadi sesuatu, begitu sampai Lambaru qadarullah terjadi sesuatu, dia batalkan safarnya balik ke rumahnya ke Lampinang di sini. Apa hukum dia berpuasa? Kata Imam Ibn Abdul Bar, yang jelas dia wajib mengqadanya dan dia tidak harus kafarah. Kata Imam bin Abdul Bar, waqad ajma'u anhu law ma syafi safari hatta taghiba buyutul qari wal misr fa nazala fa akala thumma aqa wa aiqun 'ala an-nuhuf fi dhalika safar lam talzamhu kaffarah. Sebagian ulama, kata Ibn Abdul Bar, ijma' para ulama bahawa seseorang apabila telah keluar untuk safar sampai ke suatu jarak di mana bangunan daerahnya tidak terlihat lagi, dia turun kemudian makan, kemudian terjadi sesuatu sehingga dia membatalkan safarnya, bahwa puasa tersebut tidak wajib dia bayar kafarahnya kecuali qadha, kecuali mengqadha saja. Sekarang permasalahan berikutnya adalah al-mallah. Apa itu mallah? Adalah seorang yang punya tempat tinggal tetapi pekerjaannya selalu safar. Contohnya kapten, pilot, supir bus. Memang selalu dalam safar. Selalu di dalam safar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fa amma man kana ma'ahu fi safina imra'atu wa jami'u masalihihi wa la yazal musafiran fa hadha la yuqassir wa la yufṭir. Adapun orang yang pekerjaannya seperti itu, tetapi dia di dalam sebuah perahu atau kapal dan semisal dengannya, di dalamnya itu ada istrinya dan seluruh kebutuhannya, dan dia selalu di dalam safar, orang yang seperti ini tidak boleh mengqasar salat dan dia tidak boleh berbuka. Kenapa? Karena dia semana dengan orang yang mukim. Istrinya ada di situ, anak-anaknya ada di situ, ya. Dan tiada hari kecuali dia dalam safar. Jelas ya? Tapi jarang ada orang yang kondisi seperti ini. Jarang, ya. Adapun supir bus yang memang sepanjang tahun dia safar di siang hari Ramadan, tetap dikategorikan musafir. Tetap dikategorikan musafir dan dia boleh mengambil keringanan yang Allah Jalla wa'ala berikan. Karena bisa jadi suatu saat nanti dia pernah bermukim di daerah yang tidak melakukan safar. Naam. Sudah adzan belum? Ada pertanyaan? Baik. Nah, silakan Abu Daud. Kalau supir bus itu juga kan, misalnya kalau suatu saat dia kan masih ada kerjaan lebih, tapi ketika dia jalani kerjaannya kan mungkin sudah 5-6 tahun sudah panjang itu, belum sempat masih sapa-sapa dulu, itu apa boleh bayar dia atau memang harus nunggu atau mungkinnya gitu loh? Nah, orang yang berbuka karena safar hanya satu pilihannya, qadha. Enggak ada hukum fidyah untuk dia. Kecuali orang yang berbuka karena menyusui. Dimana kalau dia tidak berpuasa, dia enggak sanggup menyusui, membahayakan diri, kesehatan dirinya atau anaknya. Di sini tak khilaf. Di antara ulama ada yang berpendapat dia harus membayar qadha dan fidyah. Ada yang berpendapat qadha saja tanpa fidyah. Ada yang berpendapat fidyah tanpa qadha. Ada yang merinci kalau dia berbuka karena menjaga kesehatan dirinya, maka hanya qadha tanpa fidyah. Tapi kalau dia berbuka karena khawatir terhadap dirinya dan bayinya, maka mengqadha dan fidyah. Adapun orang yang berbuka karena safar, cuma satu kewajiban yang harus dia lakukan, qadha. Tidak ada pilihan selain itu. Dan seandainya dia mati belum mengqadhanya karena belum memiliki kemampuan dan masih selalu dalam uzur syar'i, maka dia tidak berdosa. Fattaqullaha mastata'tum. Naam. Baik, sekarang orang yang memiliki uzur yang kedua. Yang pertama adalah musafir, telah selesai pembahasannya. Berikut ini adalah al-mariyad, orang yang sakit. Berapa menit lagi adzan? 3, 4. Baik, kata al-imam al-Qurtubi, lil mariyadhi halatan, orang yang sakit itu ada dua keadaannya. Yang pertama, alla yutiqa siyam bihalin fa'alihi al-fitr wajib. Dia memang enggak mampu puasa sama sekali. Sakit yang membuat dia tidak mampu berpuasa sama sekali. Maka hukum berbuka untuknya wajib, bukan sekadar keringanan. Ini orang yang sakit yang pertama. Bukan sekadar keringanan, tetapi wajib. Yang kedua adalah an yaqdiru ala shaum, dia mampu berpuasa. Kalau dia paksa puasa, mampu. Tetapi bi dhararin wa masyaqqah, dengan adanya mudharat, membuat penyakitnya lambat sembuh atau bertambah parah, wa masyaqqah, dan dengan rasa berat yang sangat. Maka orang yang seperti ini, berbuka untuknya adalah sunnah. Sunnahnya dia tidak berpuasa, ya, wala yasum, dan tidak ada yang melakukan puasa dalam keadaan sakit seperti ini illa jahil, kecuali orang yang jahil tapi semangat beribadah. Karena kalau dia alim, tahu ayat dan hadis yang menganjurkan dia untuk berbuka dan celaan terhadap orang-orang yang ekstrim dalam beragama secara umum. Pertanyaannya, apa ketentuan dan batasan sakit yang karenanya seorang diberikan keringanan berbuka? Apakah menghidung baju gaji buka puasa? Ya, hanya pilek sudah boleh buka puasa, atau diare yang ringan dia sudah boleh berbuka? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala ashabuna, maksudnya mazhab Syafi'i, syarat ibahatil fitr an yalhaqahu bisawmi masyaqqatun yashuqu ihtimaluha. Ketentuannya adalah apa, di mana? Kalau dia berpuasa, maka dia melakukannya dengan rasa berat yang yashuqu ihtimaluha, walaupun dia mampu melaksanakannya tetapi dengan rasa berat yang sangat-sangat berat. Wa ammal maradul yasir, adapun penyakit sakit yang ringan, alladzi la yalhaqu masyaqqatan zahirah, di mana kalau dia berpuasa tidak memberikan rasa berat yang luar biasa, maka dia tidak boleh berbuka, tanpa khilaf di antara ulama, kecuali ahlu zahir, madhab az-zahiri. Selama dia dikatakan sakit, mau pilek, mau ras berat atau tegak tidak, dia boleh berbuka. Karena keumuman ayat dan hadis yang memberikan keringanan untuk orang yang sakit, dan dia sudah dikategorikan sakit. Cemekam. Cemekam dengan sakit. Kudis. Ya. Tentunya pendapat yang kuat adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di atas. Ya. Karena hukum asalnya dia wajib menjalankannya, dan sakitnya tersebut adalah sakit yang ringan, di mana kalau dia menjalankannya tidak ada rasa berat yang luar biasa baginya. Naam. Dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Makna fattaqullaha mastata'tum adalah kalau kalian mampu melakukannya, maka wajib bertakwa kepada Allah, bukan bermudah-mudahan meninggalkan sesuatu dengan alasan sepertinya saya enggak mampu, kemudian berdalil dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Itu keliru. Naam. Sekarang, apabila orang tersebut memiliki penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ada orang yang berpenyakit seperti itu, banyak. Ya. Faktor usia atau memang bentuk penyakitnya itu medis telah memastikan dia tidak mungkin sembuh lagi. Maka kata Imam rahimahullahu taala, hukum orang yang seperti ini sama seperti orang yang sudah lanjut usianya sehingga tidak mampu lagi berpuasa. Maka tidak ada khilaf, dia boleh berbuka dan kewajiban dia bayar fidyah. Kewajiban dia membayar fidyah. Pertanyaan berikutnya, orang yang dia enggak sakit tapi karena mengalami suatu kondisi sehingga dia khawatir dirinya akan mati karena haus dan lapar. Contohnya dia bekerja, melakukan pekerjaan yang cukup berat di siang hari Ramadan. Dan dia berbuka bukan karena pekerjaannya tersebut, tapi kok tiba-tiba lapar dan tiba-tiba haus. Dan kelaparan dan kehausan yang mengkhawatirkan dirinya akan mati kalau dia tidak berbuka. Maka kata Imam rahimahullahu taala, man ghalabahu al-ju' wal-'athash wa khafa al-halak lazimahu al-fitr. Kalau memang benar kelaparan dan kehausannya tersebut sampai dikhawatirkan dia akan mati karenanya, maka dia wajib berbuka demi menyelamatkan dirinya. Wa in kana sahihan muqiman, walaupun dia dalam kondisi sehat, bukan orang yang berpenyakit, dan dia sebagai muqim. Karena firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan dah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan, dan dia wajib mengqadanya. Namun dia ingat berbuka bukan karena pekerjaannya yang berat tersebut. Karena ada sebagian orang bermudah-mudahan karena dia tukang beralasan saya enggak sanggup karena ini terlalu berat. Nah, Anda tetap wajib berpuasa dan bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala, kecuali mengalami sesuatu di tengah-tengah pekerjaan